Udah nonton video cover kali ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan saya mau ngingetin tanggal 23 November 2018 jam 4 sore, video klip Bukan Untukku akan dipublish di YouTube channel Hanin Dia. Jadi jangan lupa nonton. Terima kasih.